بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kula bidatin dolalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan bacaan kitab Aqidah Tauhidiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan terlewat disebutkan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW, kemudian beliau menyebutkan tentang rukun-rukun iman, beriman kepada para malaikat, demikian juga kitab-kitab Allah, demikian juga Rasulullah SAW, kemudian tentang Al-Qadha wal-Qadar panjang lebar beliau sebutkan, kemudian juga bagaimana kepada hari akhir, urutan-urutan kejadian-kejadian pada hari kiamat. Dan kita masih dalam bahasan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan-keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah disebutkan paling afdol dari umat ini adalah Abu Bakar Siddiq. Kita sebutkan khusus tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga berikutnya Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dari asyarah basyarin bil jannah 10 orang yang Nabi kabarkan mereka masuk dalam surga. Kemudian juga disebutkan pada pertemuan lewat hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, demikian juga saya Muslim. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu dari bapaknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yazal Islam azizan ila isnai asyara khalifah. Terus menerus Islam dalam keadaan agung. Islam terus menerus dalam keadaan aziz tinggi. Sampai 12 orang khalifah. Di situ para ulama mengumpulkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka adalah dari Quraisy. Kulluhum min Quraisy. Semuanya dari Quraisy. 12 itu sebagian ulama mengumpulkan sebagaimana kita ketahui dari Khulafa' ar-Rasyidin yang 4 itu, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian tersisa yang Nabi sebutkan 12 orang khalifah. Terus menerus Islam dalam badan tinggi sampai 12 orang khalifah setelah Khulafa' ar-Rasyidin yang 4 itu, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan waktu itu para sahabat berkumpul sehingga dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan, berkumpul di atas kebenaran. Kemudian setelah itu disebutkan yaitu anaknya Yazid bin Muawiyah. Di situ ada beberapa hadis-hadis disebutkan keutamaannya. Jadi keturunan-keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan, pasukan pertama kali ada di laut. Demikian juga ya, pasukan yang menyerang daerah yang jauh. Di antara keutamaannya ya dari mereka itu Yazid bin Muawiyah. Kemudian yang ketujuh adalah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian ke-8 kemudian Walid bin Abdul Malik. Kemudian Sulaiman. Kemudian Yazid, kemudian Hisham. Ya demikian. Semua adalah anak dari Abdul Malik bin Marwan. Sebagian menyebutkan di situ ada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Sebagian menyebutkan di situ Walid bin Yasir. Ini 12 khalifah ini Nabi menyebutkan 12 khalifah, Nabi menyebutkan mereka yang buat Islam ini agung, Islam ini tinggi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan berikutnya qala rahimahullah taala. Kita ulang yang sudah kita sebutkan, kita berikan tambahan pada kesempatan ini. Qala rahimahullah taala, "Wa man ahsana al-qaul fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bagus ucapannya tentang para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan yang baik-baik terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wa azwajihi, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahirat, yang suci-suci, mingguli danas dari setiap kotoran-kotoran. Ini Allah bersihkan mereka semua dari tuduhan orang-orang munafik. Alhamdulillah, seperti ucapan Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, bibinya para munafik, menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Alhamdulillah, Allah bersihkan namanya dari atas langit. Turun surat khusus surat An-Nur menyebutkan tentang bersihnya Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga wa dzurriyyatihi al-muqaddasin, demikian juga keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muqaddas, yang disucikan mingguli rizin dari setiap kotoran. Barang siapa mengucapkan ucapan yang bagus tentang para sahabat, yang ucapannya bagus terhadap para sahabat, demikian juga istri-istri Nabi, demikian juga keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad bari'a minan nifaq, maka dia telah berlepas diri dari kemunafikan. Paham? Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ucapannya bagus kepada para sahabat, kepada istri-istri Nabi, kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berlepas diri dari kemunafikan. Maka ini menyelisihi orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, yang seakan-akan mereka adalah memuliakan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata mereka dalam mengkafirkan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk berbuat bagus, berucap yang bagus terhadap para sahabat, demikian juga istri-istri Nabi, demikian juga anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan hadis dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ahli baiti udzakkirukum, udzakkirukumullah fi ahli baiti." Dan keluargaku, ahlul baitku, keluargaku, aku ingatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang keluargaku, tentang ahlul baitku. Oleh karena itu kita hendak muliakan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait keluarga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu orang-orang saleh. Ya demikian. Dan tidak gulu, tidak berlebihan tentang mereka. Kemudian kita sebutkan ucapan Al-Imam Ibnu Abdulaziz bahwa orang-orang Yahudi telah merusak agama Islam ini dengan memunculkan orang-orang Syiah, sebagaimana orang Yahudi merusak agama Kristen, agama Nasrani dengan Paulus, sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan. Di semua para ulama kita akan sebutkan tentang para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunan-keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita sebutkan dulu ya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya adalah para sahabat. Disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan para sahabat, definisi para sahabat, yang kesimpulannya kita hendaknya mengucapkan kebaikan tentang mereka, tidak mencela salah seorang dari mereka. Sudah lewat pembahasan tentang hukum mencela para sahabat. Ini bisa menimbulkan kekafiran yang mencela para sahabat. Sudah lewat pembahasannya. Maka mereka menyebutkan tentang definisi sahabat. Siapa sahabat itu? Bisa ditulis, disebutkan oleh Ibnu Katsir di Ikhtisar Ulumul Hadis. Disebutkan di sini di halaman 153. Tentang definisi para sahabat. Beliau menyebutkan sahabat adalah washabi man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihari islami rawi, di keadaan islamnya penyampai hadis ini. Wailam tatul sobatu, walaupun tidak panjang persahabatannya lahu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wailam yarwi anhu sayan, walaupun tidak meriwayatkan sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang lebih bagus ulalam, ya bisa ditulis ucapan Ibnu Hajar di Al-Sobah. Beliau menyebutkan ta'rifu sahabi, definisi sahabat bisa ditulis. Ya beliau menyebutkan man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari ucapan bertemu ini masuk di situ Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta. Ya, kalau dikatakan orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Ummi Maktum tidak masuk sahabat yang dia itu ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Beliau buta. Tetapi yang lebih tepat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jadi orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bi, beriman dengannya. Beriman, ya, dalam badan beriman, wama ta'ala Islam, dan meninggal di atas Islam. Beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas Islam. Ini penting. Wa di situ ada tambahan para ulama, ya, walau tahallala alaihi riddah, walaupun sempat murtad, walaupun sempat murtad. Ada enggak sahabat yang dia itu sempat murtad? Disebutkan ya oleh Ahmad Syakir radhiyallahu di sini. Wahid kalau kita hari masuk dalam definisi ini, definisi yang bagus dari munajar ini, orang yang bertemu dengan Nabi beriman, sempat murtad kemudian murtad, sempat ada dari Islam kemudian masuk Islam lagi. Wa mata musliman, meninggal dalam keadaan muslim. Al Ash'ash bin Qais, ini sahabat pernah murtad namanya Al Ash'ash bin Qais. Hamzah, Shin, Ain kemudian Sa. Al Ash'ash bin Qais, ini pernah murtad. Radhiyallahu anhu. Baina murtadda thumma ada ila Islam. Sumiyah dia ini pernah murtad, keluar dari Islam kemudian kembali ke Islam lagi di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sepakat ahli hadis termasuk sahabatnya. Yaitu. Kemudian sebenarnya yang mengatakan beriman ya, bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di situ kul mukallaf minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Berarti menunjukkan di situ ada sahabat dari kalangan jin. Sebutkan yang bisa ditulis yaitu As-Suba'ah. Suba'ah ini jin yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman. Kita angkat di situ hadis yang sahih ya sebab nuzul di surat Al-Ahqaf. Wa itsarafna ilaika nafar minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ya, ketika kami palingkan kepada engkau, kami tampak ini datang kepada engkau wahai Muhammad, ya, sekelompok dari jin mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Falam mahadaru qolan situ, ketika mereka menghadiri Nabi sedang membaca Al-Qur'an, maka mereka mengatakan kepada teman-temannya, "An situ diamlah kalian." Falam qudiya walau ila qaumin mundirin, ketika selesai dibaca Al-Qur'an, mereka berpaling pergi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kaumnya, mundirin berikan peringatan. Menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mereka menyebutkan sahabat. Termasuk sahabat. Ya, karena beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan di kalangan jin tidak ada nabi. Di kalangan jin tidak ada nabi. Yang ada adalah mundirin ini, pemberi peringatan. Kemudian mengatakan ketika sampai ke ulalam, ke kampung mereka, ya, ya kaum mana inna samina kitaban unzila ba'di Musa. Baik kaum kami telah mendengar kitab diturunkan setelah Musa. Kenapa enggak disebutkan Injil? Semua para ulama oleh Syekh Abdul Masadi dalam tafsirnya ya, yang baru kita baca kemarin bersama-sama, yaitu bahwa Taurat itu adalah asal atau pokok dari Injil, paham? Jadi Taurat itu adalah asal atau pokok dari Injil. Sehingga disebut dalam Al-Quran ini mimba di Musa, setelah Nabi Musa, tidak disebutkan Nabi Isa, karena Taurat itu adalah asalnya Injil. Bahkan disebutkan Injil itu pelengkap demikian juga penyempurna dari Taurat. Sehingga ulama ya, yang dulu ada pernah yang belajar di sini dulu Nasrani Kristen, dia mengatakan bahwa Taurat itu dikatakan perjanjian lama, sedangkan Injil itu namanya perjanjian baru. Ulama demikian mereka menyebutkan kalau Taurat perjanjian lama, kalau Injil perjanjian baru. Jadi Taurat itu adalah dasarnya dari Injil. Injil itu penyempurna saja dari Taurat. Ya. Dan semuanya sudah berubah. Dan wajib bagi mereka semua kembali kepada Al-Qur'an. Ya, ini definisi ringkas tentang sahabat. Kemudian disebutkan berapa jumlah mereka para sahabat. Kalau kita ingin panjang lebar ya bisa disebut, bisa dilihat dari buku yang tadi kita sebutkan. Subhanallahul Kathir di ikhtisarul hadis ini Far'un cabang Qala Syafi'i berkata Imam Syafi'i riwayat Rasulullah diriwayatkan dari rawan Rasulullah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu minal muslimin dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum muslimin nahwa sekitar 60,000 min 60,000 60,000 bisa ditulis menurut Imam Syafi'i jumlah sahabat 60,000 orang. Kalau Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi belum mengatakan Sayyidah Mahu Hajjat Al-Wada menyaksikan ikut bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Wada Arba'un Alfan 40,000. Kira-kira ya, dulu tidak ada ditulis berapa jumlahnya kira-kira. Wakana Mahu di Tabuk Sab'un Alfan ya, ini bersama dengan Nabi di Perang Tabuk 70,000. Berarti di Perang Tabuk lebih banyak. Ulah-ulah kan. Masya Allah. Ya, daripada Haji Wada. Waktu minta Ali Shallallahu Alaihi Wasallam an mi'a alf wa arba'ah asyara alfan min ashabah. Menurut Imam Abu Zur'ah, Nabi meninggal para sahabat jumlahnya adalah ya bisa ditulis jumlah sahabat ketika Nabi meninggal 114,000 sahabat. 114,000 sahabat. Mi'a alf kan 100,000. Wa arba'ah asyara 14,000 ini 114,000 sahabat. Ini kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Ya, Syekh Ahmad Syakir Muhammad menyebutkan hal demikian. Disebutkan juga di ya di Fushul juga seperti itu ucapan Imam Syafi'i. Kita ringkaskan itu aja tentang pembahasan tentang apa para sahabat. Ya, dan itu banyak tentang mereka ini. Yang paling afdol sebagian menyebutkan pembagian para sahabat. Imam Hakim rahimahullah membagi paling afdolnya para sahabat dengan tobat-tobat tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah yang masuk Islam ketika di Mekah. Itu. Ya, sebelum tersebar. Kemudian yang kedua, sahabat yang masuk Islam sebelum mereka orang-orang Mekah bersepakat di Darun Najwa. Demikian sebutkan. Yang ketiga adalah yang mereka itu hijrah ke Habasyah. Yang keempat ikut ya Aqabah Ula. Kemudian kedua mengikuti Aqabah Tsani yang kedua. Kemudian yang keenam adalah orang yang pertama kali hijrah. Yang ketujuh orang yang ikut perang Badar, mereka membagi demikian. Yang kedelapan, ya orang yang hijrah antara perang Badar, ya sampai ke Hudaybiyah, orang-orang menyusul hijrahnya. Kemudian yang kesembilan mengikuti Baitur Ridwan, tahun ke-6 hijrah ini. Dan yang ke-10 orang-orang hijrah antara perjanjian Hudaybiyah sampai Fathu Mekah, tahun ke-8 hijriah, ya. Kemudian yang ke-11 yang masuk Islam ketika Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ini nomor 11. Kemudian yang ke-12 anak-anak kecil yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian disebutkan bagian mereka. Kemudian yang paling banyak mereka hadis siapa? Disebutkan dari para sahabat ini yang paling banyak meriwayatkan hadis pertama adalah Abu Hurairah. Bisa ditulis paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Kemudian Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Anas Malik. Yang ketiga, yang keempat Ibnu Abbas. Hablul Ummah, lautan ilmunya umat ini. Masih kecil, masih muda, ya masih muda ketika Nabi meninggal, mungkin sekitar umur 15 tahun, 16 tahun yang sekitar itu. Kemudian yang kelima adalah Abdullah bin Umar, ya yang kelima. yang paling banyak berita hadis. Kemudian keenam Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Sehingga kita banyak ini meriwayatkan Abu Hurairah, kemudian Aisyah, kemudian Anas, kemudian Ibnu Abbas, ya, kemudian Ibnu Umar, ya. Tidak asing kita mendengar An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Jabir bin Abdillah yang keenam, yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedelapan Abdullah bin Mas'ud. Yang kesembilan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya itu. Imam Ahmad telah menyebutkan 6. Yang disebutkan 6 pokoknya berat hadis yakni Anas, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Aisyah. Yang sudah kita sebutkan paling banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan atau al-wafat atau wafat para penghafal hadis itu bertingkat-tingkat. Durwatuhum paling puncak mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah disebutkan meriwayatkan hadis sekitar 5374. Ahmad Syakir Muhammad menyebutkan di catatan kaki Ibnu Umar hadis ini. Ya. Nomor 2 Aisyah radhiyallahu anha, jadi kita sebutkan. Ya, sekitar 2210. Anas bin Malik. Ya, di sini malah lebih banyak. Menurut Ahmad Syakir yaitu 2286. Ya, bisa dilihat di secara rinci tadi. Selesai para sahabat, ya bisa kita lihat perinciannya di buku-buku hadis. Kemudian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengucapkan kebaikan tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hurat yang suci-suci, ya dari setiap kotoran maka dia telah bebas dari kemunafikan. Siapa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada buku-buku yang bisa kita lihat di situ di Fushul Siratul Rasul. Ibnu Katsir, demikian juga Syadul Ma'ad. Di awal Syadul Ma'ad di hadhi khairul ibad, perbekalan akhirat ma'ad di tempat kembali. Perbekalan kita semua kembali perbekalan akhirat di dalam petunjuk sebagus-bagus hamba. Semoga Ibnu Katsir wa Ibnu Qayyim, ya Ibnu Qayyim satu zaman dengan Ibnu Katsir, sama-sama muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, duanya Ibnu Qayyim lebih banyak bulan sama duduk di hadapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan 18 tahun dia belajar di hadapan gurunya ini, di penjara juga di tempat bebas. Yang disebutkan di sini di Zadul Ma'ad jilid yang pertama halaman 82. Pasalan fi aswaji, pasal di istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa ditulis istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dilihat rinciannya. Ulahuna yang pertama siapa istri Nabi? Khadijah bintu Khuwailid Al-Qurasyiyah Al-Asadiyah. Perempuan Quraisy ini. Tazawwajaha qabla nubuwah. Nabi menikahi Khadijah, ini istri yang pertama. Sebelum Nabi menjadi rasul, sebelum Nabi menjadi nabi. Wala arba'una sanah, semoga oleh beliau umurnya waktu itu Khadijah 40 tahun. Dan dia sudah dalam keadaan janda dan Nabi umurnya 25 tahun. Diperbincangkan para ulama umurnya Khadijah ini kalau dia itu 40 tahun. Ya, bagaimana seorang perempuan umur 40 tahun masih punya keturunan yang banyak? Bahkan semua anak-anak Nabi SAW adalah dari Khadijah kecuali satu saja, Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi seakan-akan sesuatu yang sulit 40 tahun masih punya anak yang banyak. Ya itu lah, dan diperbincangkan umurnya beliau Khadijah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Nabi SAW. Tapi menukai mengatakan 40 tahun. Walam tazawwaj 'alaiha hatta matat. Nabi tidak pernah menikah dengan perempuan seorang pun sampai meninggal Khadijah. Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menyebutkan yakni istaghna biha. Nabi merasa cukup dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Nabi merasa cukup dengan Khadijah radhiyallahu anha sehingga beliau tidak menikah dengan seorang perempuan pun sampai Khadijah meninggal. Wa auladuhu. Ya, jadi tulis yang pertama si Nabi adalah Khadijah bintu Khuwailid Al-Qurasyiyah. Ya. Umurnya disebutkan ketika menikah umurnya 40 tahun dan Nabi 25 tahun. Wa auladu kulluhum minha ila Ibrahim. Anak-anak Nabi semuanya dari Khadijah itu Khalid. Kecuali Ibrahim. Wa allati asratu ala nubuwah. Khadijah lah yang menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jahadat ma'hum jihad berjihad bersama dengan Nabi. Wa wasadu bi nafsiha wa maliha. Meluaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan dirinya dan hartanya. Seorang saudagar mempunyai harta Khadijah. Betul enggak? Bahkan Nabi sebelum menikah beliau bekerja sebagai ya orang yang mencari perniagaan ke Syam. Ya demikian. Sudah lewat. Bahkan ketika Nabi pergi ke Syam waktu itu diperhatikan awan-awan itu menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian sudah pernah sebutkan. Kemudian sebutkan wa arsalallahu ilaihi salam Jibril. Allah mengirimkan salam kepada Khadijah bersama dengan malaikat Jibril. Jadi lewat malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada Khadijah lewat malaikat Jibril. Wa di khasala tu'raf li imra'atin shibaha. Ini adalah kekhususan tidak diketahui untuk seorang perempuan pun kecuali Khadijah. Amatat qabla hijrah bisa di sini bisa ditulis meninggal Khadijah 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti umur Nabi berapa? 50 tahun. Sampai umur 50 tahun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sampai 50 tahun Nabi tidak pernah menikah dengan perempuan yang lainnya. Kemudian berikutnya semata zawajah pada maut yang kemudian meninggal setelah meninggal kemudian Nabi menikah setelah meninggalnya Khadijah bi ayam beberapa hari saudara dengan saudara ya binta Zam'ah Al-Qurasyah. Kemudian sini kedua cari tulis ini saudara bintu Zam'ah Al-Qurasyah. Ialah di wabat yaum ali Aisyah, ialah yang kemudian nanti ketika tambah umur, ya akhirnya memberikan harinya kepada Aisyah radhiallahu anha. Dan diturun ayat tentang beliau ini, wain ini meratul khobat min bali al-musyuzah al-iradah pada junah lima islamina masulha masulha ya surat al-isa. Nah kalau kita mau bicara panjang lebar tentang masalah ini. Kemudian yang ketiga, summa tazawwaja ba'daha Ummu Abdillah Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq. Kemudian yang ketiga Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha Ummu Abdillah. Anaknya siapa? Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Bara min fawqi sab'i samawat yang dipersihkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas 7 langit. Orang yang cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa malaikat sebutkan dalam Sahih Bukhari, malaikat itu menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya malaikat Jibril kemudian mengatakan hadhihi zaujatuk, ini adalah istrimu. Ya, sebelum menikah ini ditampakkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah istrimu. Nabi menikah di bulan Syawal dan umur Aisyah waktu itu 6 tahun. Kemudian beliau membangun rumah tangga di bulan Syawal tahun yang pertama setelah hijrah. Setelah hijrah baru Nabi membangun rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha dan umur Aisyah adalah 9 tahun. Dan biasa orang Arab umur muda seperti ini sudah dalam badan sudah besar. Walam tazawwaj bikran ghairaha. Nabi tidak menikahi perempuan gadis selain Aisyah radhiyallahu anha. Semua istri Nabi adalah janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dan terus-menerus wahyu turun kepada beliau Aisyah radhiyallahu anha ya di rumah Aisyah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga turun tentang apa? Tentang pembersihan nama baik Aisyah radhiyallahu anha di surat Nur. Kemudian para sahabat-sahabat pun mengembalikan permasalahan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi meninggal dan tidak mempunyai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian keempat adalah semata sahabat Hafsah binti Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu majma'in. Ya, kemudian menikah dengan Hafsah. Ini yang keempat, ya. Wa dzakara Abu Dawud annahu talaqaha. Imam Abu Dawud sahih ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalak. Pernah Nabi mentalak Hafsah ini. Suma roja'ah, kemudian Nabi merujuk lagi. Ini Hafsah, pernah Nabi mentalak beliau. Namanya kehidupan rumah tangga. Waktu itu pernah Umar bin Khattab mendatangi ya Hafsah, kemudian dapati Hafsah menangis, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa engkau mentalak?" Nabi mengatakan tidak. Tapi bukan dalam riwayat yang lain pernah Nabi mentalak dia. Kemudian yang kelima, semata sewaja Zainab minta Huzaimah bin Haris al-Qaisiyah. Nabi menikah Zainab. Jadi si Nabi ada yang namanya Zainab. Nabi juga punya anak namanya Zainab. Dan para sahabat banyak punya istri namanya Zainab. Seperti Abdul bin Mas'ud namanya Zainab juga istrinya. Sehingga ketika ada perempuan minta izin, siapa? Dikatakan Zainab. Man Zainab? Siapa Zainab yang mana? Karena banyak Zainab-Zainab. Ini istri Nabi juga namanya Zainab. Belum punya anak juga namanya Zainab. Ya demikian. Kemudian yang keenam, summa tazawwaja Ummu Salamah, namanya Hind, ya Hindun, Hinda binti Abi Umayyah Al Qurasyah Al Makhzumiyah, Hindun, namanya Hindun juga, Ummu Salamah, ya ini. Kemudian Nabi menikahi Ummu Salamah. Ini setelah meninggal suaminya Abu Salamah, ya itu. Kemudian berikutnya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim panjang lebar di sini, kita langsung aja. Kemudian yang ketujuh adalah semata saja Zainab binti Jahsh juga. Zainab berikutnya Zainab binti Jahsh. Kalau yang tadi Zainab binti Huzaimah, ini Zainab binti Jahsh. Kemudian berikutnya kedelapan, semata sobat Juwairiyah binti Haris. Ya, ini Juwairiyah binti Haris berikutnya. Di antara hikmahnya semuanya para ulama bahwa kemudian banyak orang-orang masuk Islam dengan sebab ini. Demikian juga banyak Nabi menikahi perempuan-perempuan ini, disebutkan radhiyallahu majma'in radhiyallahu anhuna. Ini hikmahnya, banyak riwayat yang disebutkan dari mereka-mereka ini tentang keadaan Nabi SAW. Demikian juga musyaharah keluarga mereka pun masuk Islam, mendukung Nabi SAW ya di awal-awal Islam, di awal-awal membutuhkan ya pertolongan dakwah ini setelah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-9, summa tazawwaja Ummu Habibah, kemudian menikahi Ummu Habibah namanya Romlah binti Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Ya. Romlah. Kemudian yang ke-10 disebutkan oleh Ibnu Qayyim, summa tazawwaja Safiyah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini seorang Yahudi. Ya, bapaknya Huyai bin Akhtab mati dia. Ya, di peperangan menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kemudian menikahi Sofiyah ini. Kemudian yang ke-11, semata zawaja Maimunah bintul Harits. Nabi menikahi Maimunah bintul Harits. Ini yang terakhir yang ke-11. Yaitu kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, selesai ya 11 dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita berucap baik kepada mereka semua ini yang mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Mereka adalah orang-orang yang suci. Orang-orang Syiah, ya orang-orang Rafidhah. Kotor ucapannya terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan naudzubillah mengatakan bahwa kemalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi ya seperti Aisyah, demikian juga Hafsah, itu nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini ucapan-ucapan kotor terhadap para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga menyebutkan wala khilaf anna sallallahu alaihi wasallam tuwfiya an tis'in. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa Nabi meninggal dalam keadaan beliau punya 9 istri yang masih hidup waktu itu. Paham? Ya bisa ditulis Nabi meninggal, Nabi wafat dalam keadaan 9 istri beliau masih hidup. Yaitu Aisyah, Hafsah yang kedua, kemudian Zainab binti Jahsh, kemudian Ummu Salamah, kemudian Sofiyah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Maimunah, kemudian Saudah, kemudian Juwairiyah. Yaitu. Jadi Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jas, yang ketiga Ummu Salamah, yang keempat dan Safiyah binti Huyai, kemudian yang keenam Ummu Habibah, yang ketujuh Maimunah, yang kedelapan Saudah, yang kesembilan Juwairiyah. Kemudian istri beliau yang pertama kali meninggal setelah Nabi SAW meninggal, yang pertama kali bertemu dengan Nabi SAW setelah Nabi meninggal, wa awalun nisa'ihi luhuqan bihi ba'da wafatihi SAW, Zainab bintu Jahsh. Ini ya, Nabi meninggal beberapa saat kemudian Zainab bintu Jahsh menyusul Nabi SAW. Sana Ishrina, tahun ke-20, 20 berarti Nabi meninggal tahun 10 Hijriah, berarti 10 tahun berikutnya baru Zainab meninggal. Dan yang paling akhir meninggal, wa akhiruhunna mautan Ummu Salamah. Paling akhir meninggal dari si Nabi SAW bukan Aisyah radhiyallahu anha, tapi apa? Ummu Salamah. Sana isnataini wa sittina, tahun 62 Hijriah, ketika memerintah istri Yazid bin Muawiyah. Ya, ini istri-istri Nabi SAW. Selesai di sini istri-istri Nabi SAW. Kemudian tentang anak-anak Nabi SAW yang kemudian dikenal dari situ Ahlul Bait Nabi SAW, disebutkan oleh para ulama juga di situ ada beberapa buku. Yang antara tadi kita sebutkan di Zadul Ma'ad, dari anak-anak Nabi SAW. Ya, tadi setelah selesai ini istri-istri Nabi SAW, kemudian anak-anak Nabi SAW, disebutkan di halaman 81 di cerita pertama. Pasalun bi auladihi, ini pasal di anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adapun yang kemudian dikenal dengan Al-Bait adalah dari keturunan Hasan, demikian juga Husain. Keduanya adalah anak dari Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha jami'. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, awaluhum, pertama kali dari anak-anak Nabi SAW, yaitu Al-Qasim, Qasim. Wabihi kanaikana, dengannya Nabi SAW mempunyai kunyah. Jadi Nabi SAW itu kunyahnya Abul Qasim. Dan beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, tasammu bi ismi walatakannu bi kunyati, berikan nama dengan namaku dan jangan kalian berikan kunyah dengan kunyahku. Jadi tidak boleh kita mengatakan mempunyai kunyah Abul Qasim, walaupun dia punya anak paling besar Qasim, jangan Abul Qasim. Ya, itu sebenarnya mengatakan ya boleh kalau namanya dia bukan Muhammad. Jadi dia namanya bukan Muhammad, kemudian dikunyai Abul Qasim, boleh. Tapi dalam itu hati-hati kita mengatakan lebih bagus jangan berkunyah dengan Abul Qasim. Ada di situ ulama seperti Imam At-Tabrani belum punya kunyah Abul Qasim. Ini anak pertama Nabi SAW adalah Qasim. Siapa ibunya? Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW mempunyai ibunya Abul Qasim karena belum punya anak pertama kali, yaitu Qasim, dengan istri beliau Khadijah. Mata Tiflan, meninggal dalam keadaan masih kecil. Jadi Qasim ini meninggal masih kecil, berarti sebelum Nabi menjadi seorang Rasul, sebelum beliau menjadi seorang Rasul, yang punya anak Qasim dari istrinya Khadijah. Nabi kan menikah umur 25. Ya, mungkin sekitar umur 26 tahun punya anak laki-laki ini, Qasim. Ini yang pertama, anak beliau adalah Qasim. Meninggal dalam keadaan kecil. Sebenarnya mengatakan asya ila an rukiba dabah, hidup sampai dia mampu menaiki kendaraan, unta atau keledai, ada yang mengatakan. Ya, itu. Kemudian yang kedua siapa? Suma Zainab. Anak yang kedua adalah Zainab. Walaupun terjadi perselisihan siapa ini setelah Qasim ini. Sebenarnya anda mengatakan dia lebih tua dari Qasim, benar adalah Qasim lebih tua. Ini yang kedua adalah anak Nabi adalah Zainab. Kemudian anak yang ketiga siapa? Suma Ruqayyah. Jadi anak Nabi ada yang namanya Zainab, kemudian setelah itu Ruqayyah, kemudian wa Ummu Kulthum, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Ini ya, jadi Qasim, Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Yang paling tua tadi disebutkan itu siapa? Qasim. Ya ini Fatimah dari Fatimah radhiyallahu anha inilah kemudian ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ya Ali bin Abi Thalib. Dari situlah keturunan beliau Hasan kemudian juga Husain. Walaupun Husain kemudian dibunuh di Karbala, tapi ada di situ keturunan dia yang masih hidup. Demikian juga Hasan ya bin Ali radhiyallahu anhu. Ini. Jadi berikutnya adalah Fatimah. Tsumma wulida lahu Abdullah. Kemudian berikutnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah. Ini berarti yang keenam. Ya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Abdullah. Saya mengatakan ya apakah dia itu thayyib ataukah dia itu thahir? Karena ada istilah kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim benar terdapat lakop Abdullah ini mempunyai lakop thayyib atau thahir. Semua ini haulai kulluhum min Khadijah. Semua ini adalah dari ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Jadi yang tadi kita sebutkan semuanya ya itu adalah dari ibu Khadijah radhiyallahu anha. Dan semua ini tadi disebutkan semua ini ketika Nabi sallallahu meninggal semuanya sudah meninggal kecuali Fatimah saja. Jadi semua anak-anak Nabi sallallahu meninggal semuanya ketika Nabi meninggal. Ketika Nabi wafat kecuali Khadijah. Kecuali siapa? Fatimah. Ya kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Jadi semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat semuanya meninggal kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Itu pun Fatimah kemudian hidup beberapa saat ya. Kemudian ya Fatimah pun meninggal juga. Kemudian berikutnya ya sudah selesai berarti semua dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan adalah dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu semua wulida lahu Ibrahim di Madinah, kemudian dilahirkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim di Madinah min suriyatihi ya dari suriahnya. Ya, jadi budak yang diperdikakan. Bukan asalnya merdeka enggak, tapi asalnya budak kemudian diperdikakan. Mulwalat istilah mereka. Yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Nah, dari sini Nabi punya anak nama Ibrahim. Maryah Al-Qibtiyah ini ya adalah Maryah bintu Syam'un Al-Qibtiyah Al-Misriyah dari Mesir. Ya. Yang memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sahibul Iskandariyah. Ini orang yang ada di Iskandariyah, penguasa ada di Iskandariyah dari Mesir berikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Maryah Al-Qibtiyah ini. Wa kanat jamilatan baydha, disebutkan di Bidayah wa Nihayah. Ya, oleh Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah. Dia ini cantik demikian juga putih. Nah, ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya mempunyai anak dari Maryah Qibtiyah ini Ibrahim. Inilah yang kita perhatikan di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana itu. Kemudian Nabi berkhutbah ya, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sungguhnya matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yang kasifani bimati hadiminkum, tidak terjadi gerhana dengan meninggalnya salah seorang kalian. Karena sebenarnya mengatakan terjadi gerhana matahari karena apa? Karena meninggalnya Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya itu dalam berkhutbah bahwa terjadi gerhana bukan karena kematian seorang. Kemudian bukan waqulu auladih. Waqulu auladih tuwfiya qablahu ila Fatimah. Semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya itu adalah meninggal ya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Fa innaha ta'akharat ba'dahu bi sita syur. Bisa ditulis Fatimah ini meninggal setelah Nabi wafat 6 bulan. Bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi membisiki Fatimah. Kemudian ini sedih Fatimah. Kemudian membisiki lagi kemudian dia tersenyum. Ya. Maka ditanya tidak menjawab oleh Aisyah. Setelah Nabi meninggal baru ditanya. Kenapa Nabi mengatakan demikian-demikian? Kemudian engkau menangis, kemudian tersenyum, disebutkan bahwa Nabi mengabari aku bahwa Nabi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku menangis. Kemudian dibisiki lagi bahwa setelah meninggal Nabi beberapa saat Fatimah ada meninggal, kemudian Fatimah tersenyum. Demikian disebutkan. Ya, jadi Fatimah ini kemudian meninggal setelah Nabi wafat 6 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Faraba Allahu laha fi sabriha. Kemudian beliau mengatakan maka Allah angkat Fatimah ini dengan kesabarannya ya wahtisab, ya demikian juga mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala min darajat, dari derajat-derajat tinggi. Mafudilat bihi alaihi salamin, yang dengan sebab itu dilebihkan atas semua perempuan yang ada di alam ini. Termasuk Sayyidun Nisa al-Jannah, termasuk dari pimpinan perempuan-perempuan penghuni surga itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Padahal umurnya ketika Nabi meninggal dalam badan masih muda. Tapi di sinilah letaknya barokah. Ya, dengan sebab sabarnya, demikian juga mempunyai keturunan yang baik-baik, Allah alam. Kemudian beliau disebutkan orang yang paling afdal di antara perempuan-perempuan. Ada di suatu Asia, ya, istrinya Fir'aun. Wa Fatimah afdalu banatihi al-itrat. Fatimah itu adalah paling afdalnya dari anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Ya. Adapun perempuan paling afdal jadi perselisihan, dia mengatakan Khadijah radhiyallahu anha. Dia mengatakan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dia mengatakan waqaf, yakni tidak mengatakan ini dan itu. Ya, ini adalah anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibicarakan siapa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita sebutkan. Qasim, ya, kemudian Ruqayyah, kemudian ya, Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kultsum, kemudian Fatimah. Ya. Kemudian setelah itu adalah ada Abdullah. Semua adalah anak-anaknya dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi dilahirkan juga anak Nabi Ibrahim itu dari Ummu Walad Maryam Al-Qibtiyah. Ya, ini. Maka dari sini kita selesai apa yang disebutkan oleh Al-Imam Atha'ullah Ta'ala, wa man ahsana al-qawla, barang siapa yang membaguskan ucapan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci dari setiap kotoran, wa dzurriyyati, demikian juga anak-anak turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muqaddasin, yang bersih ya dari setiap najis-najis, maka dia telah berlepas diri dari kemunafikan. Ya, insyaallah demikian kita baca sirah Nabawiyah.